طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب، عفوا. طيب، نواصل في قراءة شرح الكفراوي على متن الجرمية للشيخ حسن الكفراوي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 200 بعد ألف من الهجرة النبوية. Kemarin sudah selesai atau sudah masuk pada faslun al-mu'rabat, pada kalam penulis rahimahullahu ta'ala, pada kalam Ibn al-Ajram rahimahullahu ta'ala, wa kharaja an dhalika salahatu asya. Sampai di sini ya. 6. Qala al-imam Ibn al-Ajram rahimahullahu ta'ala fil muqaddimah al-ajramiyah, wa kharaja an dhalika salahatu asya. جمع المؤنث السالم والاسم الذي لا ينصرف وجمع نعم جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المؤتل الآخر يجزم بحذف آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال الكفراوي رحمه الله تعالى: وقد علمت أن كلها ليست من باب الحكم على جميع المذكورات إلا في حالة الرفع فقط، وفي غير الرفع من باب الحكم على البعض. إن شاء الله بدلوا. ولهذا قال: وخرج عن ذلك. وإعرابه الواو للاستئناف، وخرج فعل ماض وعن حرف جر، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر. في محل جر بأن، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. طيب، نذا اسم إشارة، وخرج عن ذلك ذا يا ده. kemudian lamnya ini alil bu'd dan kaf alamatul khitab. Alamatul khitab. Jadi yang menjadi isim isyarah adalah ذا. Adapun lam itu lil bu'di, isyaratun lil bu'd, dan al kaf itu apa namanya? Alamatul khitab. Alamah al-khitab. Taib. Kata beliau, salasah. Salasah itu fa'il kharaja. Fa'il dari kharaja. Wa huwa marfu'un bil dhammati dhahirah. Wa salasatu mudhaf wa asyya'a mudhafun ilayhi majrurun. Bil fathati niyabatan anil kasrah. Li'annahu ismun la yansarif. Wal mani'u lahu minas sarfi. Alifut ta'nis al-mamdudah. Alifut ta'nis al-mamdudah. Yakni, illatun taqumu maqam al-illatain. Illatun taqumu maqam al-illatain, yakni alif at-ta'nis. Ya, atapa at-ta'nis bil alif al-mamdudah. Asya'a. Nah. Kemudian, kharaja an dhalika salahatu asya'. Ma hadhihi salasa? Qala jam'u al-mu'annathis salimu. Jam'u badalun min salasa. Wa badalul marfu'i marfu'un. Wa jam'u mudhafun. Wal mu'annathi mudhafun ilayhi majrur. As-salimu birraf'i na'atun li jama'. Ya, salim marfu'. Dia na'at untuk jama'. Wa na'atul marfu'i marfu'un. Yunsabu fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul. Ya, sudah berlalu bahwa al-aula dinamakan mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Mabni lima lam yusamma fa'iluhu. La ba'as. Wa huwa marfu'un bil dhammah. Wa na'ibul fa'ili mustadirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Yani yunsabu huwa. Ya'udu ala jam'u. Wa bil kasrati jarun wa majrurun muta'alliqun bi yunsabu. Wal jumlatu minal fi'li wa na'ibul fa'ili fi mahalli nasbin ala al hal min jama'. Ya, jadi jam'u al mu'annasi as salimu. As salimu di sini adalah na'at bagi jama'. Ya, sementara yunsabu bil kasra itu adalah i'rabnya apa? Jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin hal untuk jama'. ya fi mahalli nasbin hal untuk jamak, dikarenakan jamak di sini dalam keadaan ma'rifah. Ya ma'rifah dikarenakan dia mudhaf kepada al-mu'arraf bi'al, yaitu al-mu'annas. Al-mu'arraf bi'al. Maka dia diidhafahkan kepada al-mu'arraf bi'al, maka dia pun juga ma'rifah. Wal jumla ba'dal ma'rifah ya takunu halan. Summa qala wal ismu ma'thufun ala jam'u. Wal ma'thufu ala al-marfu'i marfu'un. Wal ismu alladhi la yansarif. Alladhi ismun mausulun. Na'atun lil ismi. Mabniun ala sukun fi mahalli rafa' li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi irab. Naam. Al ismu alladhi la yansarif, la nafiyatun, yansarifu fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala alladhi qablahu. Naam. Ya'udu 'ala alladhi qablahu, yani al ismu alladhi la yansarif. Ya, ini kembali kepada mana? Kembali kepada nam, kembali kepada alism. Ya, kembali kepada alism. Nam. Ya, kembali kepada nam, sila mausul ya, sila mausulnya. Kembali kepada alladhinya, afwan. Kembali kepada alladhi. Nam, karena ini sila mausul dari alladhi. Takdiruhu huwa ya'udu ala alladhi qablahu. Ya, ini ala alladhi. Ya, dalam kurung seharusnya begitu. Ya'udu ala alladhi qablahu, yani kembali kepada alladhi yang merupakan isim mausul. Dan sudah dimaklumi tentunya harus ada a'id yang menghubungkan antara silatul mausul, jumlah silatul mausul dengan dengan isim mausulnya itu sendiri. Dalam hal ini dhamir pada kata yang sharif, dhamir mustatir. Wal jumlah, sementara jumlah la yang sharif, yani jumlah fi'liyah ini la mahalla laha min al-i'rab silatul mausul. Karena dia silatul mausul, maka dia la mahalla laha min al-i'rab. Yukhfadu fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul wa huwa marfu'un wa na'ibul fa'ili dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala al-ism. Yani al-ism fa innahu yukhfadu, dia di majrur. Taib bil fathah jarrun wa majrurun muta'alliqu bi yukhfadu wal fi'lu ma'thufun 'ala. Berikutnya wal fi'lul mudhari' al-mu'talil akhir. Kata beliau wal fi'lu ma'thufun ala jama' wal ma'thufu ala al marfu'i marfu'un al mudhari'u na'tun lil fi'li wa na'tul marfu'i marfu' al mu'tallu na'tun sanin lil fi'li, na'tun sanin lil fi'li. Naam, ini sanin ya, sanin ya'nya dihilangkan lil tiqa'i as-sakinain karena bertemunya dua sukun. Ini sudah berlalu dalam pembahasan isim isim mangkus ya, ketika kita membahas isim mangkus. Ya, sanin tanwinnya di sini yakni huruf ya-nya dihilangkan karena ya-nya sukun ketemu dengan nun sukun juga. Ketemu dengan nun sukun maka ya-nya dihilangkan. Maka tanwinnya berada di huruf nun, sanin. Na'tun sanin lil fi'li. Wa na'tul marfu'i marfu'un wal mu'tallu mudhafun wal akhiri mudhafun ilaihi majrur. Ya, mu'tallul al-akhir mudhafun ilaihi majrur. Baik. Ini sudah berlalu ya pembahasan al-mu'tallul akhir. Kenapa dikatakan al-mu'tallu mudhaf padahal dia pakai alif lam? Ya, ini sama seperti kemarin dalam pembahasan i'rab apa? As-sahihul akhir. Ya, as-sahihul akhir. Di sini al-mu'tallul akhir dikatakan wal-mu'tallu mudhaf. Kenapa dia mudhaf padahal mu'tal itu pakai alif lam, padahal mudhaf tidak boleh pakai alif lam? Ya. Jawabannya sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa asal kalimatnya di sini adalah mu'tallun akhiruhu. Asal kalimatnya mu'tallun ya, mu'tallun mu'tallun akhiruhu atau mu'tallu akhirihi gitu asalnya ya. Mu'tallu akhirihi. Itu asal kalimatnya. Mu'tallu mudhaf akhirihi. Kemudian domirhi pada kata akhirihi dihilangkan, kemudian diganti pakai alif lam, al-akhir. Tatkala mudhaf ilaihinya dipasangkan alif lam, maka syah juga mudhafnya ditambahkan alif lam. Dikatakan al-mu'tallu, al-mu'tallul akhiri. Itu asal kalimatnya ya. Nah, al-mu'tallu, al-akhiri. Taib. Summa qala ijzamu. Ya. Bagaimana i'rabnya? Yujzamu fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul wa na'ibul fa'ilu fa'ili mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'alal fi'li. wal jumlatu fi mahalli nasbin alal hal minal fi'li 6 karena dia jumlah ba'da al ma'rifah wa bi hadfi jarun wa majrurun muta'alliqun bi yujzamu hadfi mudhafun akhirih mudhafun ilayhi akhiri mudhafun wal ha'u mudhafun ilayhi mabniun alal kasri fi mahalli jar li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. Sudah ya? Baik. Tsumma qala rahimahullah wa yasihu ay yakuna kullu min ats-tsalatsati a'ni jam'u wal ismu wal fi'lu mubtada'atun wal jumla a'ni jumlatu yunsabu yukhfadu yujzamu akhbarun an tilkal mubtada'at. Baik, di sini beliau membawakan wajhus tsani dari i'rab. Tadinya kan tadinya dikatakan apa dalam di matan wa kharaja an dzalika salasatu asya wa kharaja an dzalika salahatu asya. Naam, ini mubdal minhunya salasatu. Kemudian di i'rab yang pertama di sini dikatakan apa? Yang pertama apa tiga itu? Yang pertama adalah jamul muannatsis salimu. Nah, jamu ini kata beliau badal. Ya. Setelah itu apa? Al-ismu alladhi la yansarif al-ismu ma'tuf kepada badal. Kemudian al-fi'lul mudhari' al-mutalakhir al-fi'lu ma'tuf kepada badal juga. Ini wajah i'rab yang pertama. Bisa juga i'rab yang kedua, di i'rab salah satu asya, salah satu sudah selesai i'rabnya kan, fa'il dan seterusnya. Kemudian ketika disebutkan apa tiga perkara ini, dimulai dari jam'u, bisa juga kata beliau di i'rab sebagai mubtada. Ya, yakni takdirnya apa? Hiya jam'u. Ya, hiya jam'u. Tiga perkara itu adalah yang pertama jam'u. Nah, jadi dia dia mubtada. Mubtada jumlah yang baru. Afwan, saya ulangi. Bisa juga di i'rab yang kedua, sisi yang kedua jam'u di i'rab sebagai mubtada. Ya, jadi jumlah apa istinafiyah? Jumlah yang baru. Jumlah yang baru. Wa kharaja an dzalika salahatu asya. Titik sampai situ. Kemudian apa? Jam'ul mudzakkaris salim. Jam'u ini mubtada. Ya. Jam'ul muannatsis salimu. Ainal khabar? Kalimat setelahnya. Jam'ul muannatsis salimu yunsabu bil fathah. Apa yunsabu bil kasrah? Yunsabu ini khabarnya. Setelah itu selesai. Ya, selesai jumlahnya, jumlah istinafiyah lagi, mubtada lagi dari awal. Walismu alladzi la yansarif yukhfadu bil kasrah. Walismu alladzi la yansarif alismu mubtada lagi. Ya, mana ainal khabar? Yukhfadu jumlah. Yukhfadu bil kasrah, yukhfadu bil fathah, jumlah apa namanya? Fi mahalli raf'in khabar. Ya, jumlah dia sebagai apa? Khabarnya fi mahalli raf'in khabar. Kemudian selesai kalimat itu masuk ke jumlah yang ketiga, jumlah istinafiyah lagi, yaitu apa? Wal fi'lu mudhari al-mu'talul akhir. Wal fi'lu mubtada lagi. Ainal khabar? Yujzamu. Ya, yujzamu bi hadfi akhirih. Jumlah yujzamu ini fi mahalli raf'in khabar bagi mubtada. Jelas ya? Jadi ini dua wajah i'rab dari kalimat ini. Dua wajah i'rab dari kalimat ini. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala, yakni ini setelah selesai i'rabnya semua, beliau menjelaskan, yakni yang dimaksud oleh Ibnu al-Jarram rahimahullah, annal asya' allati kharajat 'anil dhabitil madhkuri fi qawlihi wa kulluha turfa'u ila akhirih salasatun. Yang dimaksudkan oleh Ibnu al-Jarram adalah bahwa kalimat al-kalimat yang keluar dari dhabit yang telah berlalu. Dhabit kemarin apa? Ya, dhabit aturan baku adalah keempat isim sebelumnya, yaitu isim mufrad, jamu taksir, muannas salim dan fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai' kulluha turfa'u bil dhamma wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasra wa tujzamu bis sukun. Ini dhabitnya. Ya. Kemudian kata beliau, ya, Ibnu al-Jarram menyebutkan bahwa perkara atau jenis kalimat yang keluar dari dhabit ini salah satun, ada tiga. Al-awwal jam'ul muannatsis salimu wa kana al-qiyasu ay yunsabu bil fathah lakinnahum nasabuhu bil kasra. Nah, seharusnya kata beliau kias secara kias, ya, secara kias muannas salim itu mansub dengan fathah, mansub dengan fathah. Namun kenyataannya orang Arab, ya, menasabnya dengan kasroh. Ya, ini semai dari mereka, ya, mansub dengan kasroh. Nahwu ro'aitul muslimati, ro'aitu al muslimati. Wa irabuhu ro'aitu fi'il wa fa'il. Wal muslimati maf'ulun bihi mansubun bil kasrah niabatan anil fathah li'annahu jam'u muannatsin salimun. Ini pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua, as-sani al-ismul ladzi la yansarif wa taqaddama al-kalamu alayhi. Sudah berlalu penjelasan berkenaan dengan al-ismul ladzi la yansarif. 6. Di mana secara khusus atau secara ringkas al-ismul ladzi la yansarif, ya. Ini tidak bertanwin dan juga dia dijer bukan dengan kasrah limusyabahatihi bil fi'il karena dia menyerupai fi'il dalam hal sama-sama memiliki illatani far'iyatan. Fi'il memiliki illatan far'iyatan dan ismul ladzi la yansarif juga punya illatan far'iyatan. Yang dimaksud dengan illat di sini adalah khilaful asal atau khuruj anil asal. Yang dimaksud dengan illat di sini adalah khilaful asal. Tatkala fi'il memiliki dua illat dan ismul ladzi la yansarif juga memiliki dua illat, maka kemiripan ya ismul ladzi la yansarif ini dengan fi'il sangat kuat. Karena itulah dia mendapatkan hukumnya fi'il. Bagaimana hukumnya fi'il? Fi'il itu tidak boleh bertanwin, maka ismul ladzi la yansarif juga tidak boleh bertanwin. Apalagi fi'il itu tidak boleh kemasukan kasrah, maka ismul ladzi la yansarif juga tidak dijer dengan kasrah melainkan dengan penggantinya yaitu fathah. Dan sudah berlalu penjabaran mengenai ilal ya, illat-illat dari al-mamnu' minas sarf di sini. Wa kana haqquhu an yukhfad bil kasrah. Asalnya ya, ismul ladzi la yansarif itu dijer dengan kasrah, lakinnahum khafaduhu bil fathah. Namun orang-orang Arab menjernya dengan fathah karena ya mirip dengan fi'il. Nahwu marartu bi ahmada. Nahwu marartu bi ahmada. Wa irabuhu marartu fi'lun wa fa'il bi ahmada wa bi ahmada alba harfu jar wa ahmada majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al fathatu niyamatan anil kasra li annahu ismun la yansarif wal mani'u lahu minas sarfi al alamiyatu wa waznul fi'li wazan fi'il kama marra. Pengecualian yang ketiga, as-salisu al-fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir ay alladhi akhiruhu alifun nahwu yakhsha au wawun, yani akhirannya waw, nahwu yad'u au ya'un nahwu yarmi. Nah, ini fi'l mudhari' mu'tal akhir. Wa kana al-qiyasu an yujzama bisukun. Seharusnya secara kias, secara aturan, fi'il mudhari' mutal akhir juga dijazam dengan sukun. Hanya saja, lakin lamma kana akhiruhu sakinan minal asli, jazamuhu bihadzfil akhiri. Namun tatkala huruf terakhirnya itu, alif, waw, ya, sudah sukun, bagaimana caranya mau disukun lagi yang sudah sukun? Ya, bagaimana caranya mau mensukun sesuatu yang sudah sukun? Maka caranya tinggal di dihapuskan saja, dihilangkan, dihasfu. Kalau tadinya kita mau hasfu harokatnya jadi sukun, sekarang dia sudah jadi sukun, sudah sukun duluan, maka dihasfu hurufnya sekalian, dihilangkan apa? Hurufnya. 6. Karena alif, waw, dan ya ini adalah apa? Huruf illat yang harokatnya sukun dari sananya. Kata beliau, nahwu lam yakhsha zaidun walam yad'u walam yarmi, yani walam yad'u huwa zaidun walam yarmi. Wa irabuhu lam harfu nafyin wa jazmin wa qalb wa yakhsha fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadful alif. Dari mana kita tahu hadful alif? Wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha, karena di atas shin yakhsha ada fathah. Fathah sebelum alif yang dihilangkan itu pertanda bahwa alif, huruf alif yang hilang, karena fathah itu sesuainya dengan alif. Wa zaidun fa'il. Wa lam yad'u. Al waw harfu atfin. Yad'u fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadful wawu. Hadful wawi. Wa dhammatu qablaha dalilun 'alayha. Wal fa'il dhamirun. Wal fa'il mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala zaid. Naam. Wa lam yarmi. Al waw harfu atfin, lam harfu nafin wa jazmin wa qalb, yarmi majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadful ya wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Kasrah pada yarmi, mi kasrah menunjukkan yang hilang itu adalah ya. Wa fa'iluhu mustatirun jawazan yaudu 'ala zaid. Maka waw di sini mengatofkan jumlah dengan jumlah. Kita katakan wal jumlah fi'liyah lam yad'u, ya, wal jumlatul fi'liyah lam yad'u, dia ma'tuf kepada jumlah apa? Lam yakhsha. Ya, jumlah lam yakhsha. Ya, dan lam yarmi juga ma'tuf kepada jumlah lam yakhsha, di mana lam yakhsha ini adalah jumlah ibtidaiyah. Jumlah apa? Jumlah ibtidaiyah la mahalla laha minal i'rab. Jumlah ibtidaiyah la mahalla laha minal i'rab. Maka demikian pula ma'tufnya. Baik. Kata beliau, summa syara'a yatakallamu fi bayani ma yurabu bil huruf. Nah, setelah selesai pembahasan mengenai i'rab dengan harakat, beliau mulai membahas mengenai i'rab bil huruf. Apa-apa saja yang mu'rab dengan al-huruf. Qala Ibn Jarram rahimahullahu ta'ala, walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'. At-tasniyatu wa jam'ul mudhakkari salimu wal asma'ul khumsatu wal af'alul khumsatu. Naam, wal asma'ul khumsatu wal af'alul khumsatu. Wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Naam, ini yang di'rab dengan huruf. Kata beliau, yang di'rab dengan huruf itu ada empat. Wa i'rabuhu kama marra. I'rabnya sudah berlalu persis sama seperti fi qawlihi falladhi yu'rabu bil harakat. Ya, adapun waw-nya di sini huwa al-waw huna wal waw huna li istinaf. Yani jumlah yang baru, kalimat yang baru, istinafiyah. Menunjukkan ini kalimat baru. Adapun i'rabnya sama seperti alladhi yu'rabu bil harakati, falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu asya. Di sini arba'atu anwa. I'rabnya sama. Apa empat perkara itu? At-tasniyah. I'rabnya at-tasniyah itu badalun min arba'ah. Badalun min arba'ah. Wa badalul marfu'i marfu'un. Wa jam'u ma'thufun 'ala at-tasniyah. Wal ma'thufu 'ala al-marfu'i marfu'un. Wa jam'u mudhaf. Al-mudhakkari mudhafun ilayhi wa huwa majrurun. As-salimu birrafa' na'tun li jama'. Wa na'tul marfu'i marfu'. Wal asma'ul khamsah, wal asma'u ma'thufun 'ala at-tasniyah. Ma'thuf kepada tasniyah. Wal khamsatu na'atun lil asma' au badal. Ya. Jadi al khamsa kata beliau pada kalimat al asma'ul khamsa, i'rabnya al khamsa di sini bisa sebagai isim dan bisa sebagai badal. Ya, bisa sebagai badal. Baik. Wa misluhu al af'alul khamsa. I'rabnya sama juga al af'alul khamsa, al af'alu ya sebagai apa? Ma'tuf kepada tasniyah. Sementara al-khamsa dia bisa sebagai na'at bagi af'al dan bisa juga sebagai badal. Bisa juga sebagai badal dari al-af'al. Taib. Wa hiya yaf'alani wa taf'alaini wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Ini sudah berlalu ya. Summa qala rahimahullahu ta'ala, kata Ibn al-Firqah al-Kafra'i rahimahullah, wa hadha ala sabil ijmal. Ini penyebutan secara global berbentuk pointer-pointer. Yani ala sabil laf. Setelah itu beliau memaparkan dengan cara an-nashr. Naam. Kata beliau, summa akhadha fi bayaniha ala sabili tafsili murattiban al-awwal lil awal. Setelah itu beliau mulai menyebutkan secara terperinci mengikuti urutan yang disebutkan di sini. Musanna dulu, baru mudzakkar salim, ya, baru kemudian asmaul khamsa, baru af'alul khamsa. Ini jama' apa al-lafw wa nashru murattab. Al-jam apa al-laf wa nashru murattaban. Faqala fa amma fa al-fasihiyah, ini sudah berulang kali i'rabnya terdahulu. Fa al-fasihiyah di sini beliau mengulang lagi karena lama enggak lewat. Am wa amma harfu syartin wa tafsilin. At-tasniyatu bi makna al-musanna. Ini at-tasniyatu bi makna al-musanna. Di sini at-tasniyah masdar. Masdar bermakna isim maf'ul. Ya. Di mana makna hakikat dari masdar, ya masdar. Sementara masdar bermakna isim maf'ul, musanna, itu kan isim maf'ul ya. Ya, ini mimbab al-majaz. Ini mimbab al-majaz. Karena asal makna asal makna masdar, ya masdar. Maka ketika masdar bermakna isim maf'ul, itu makna majaz. Nah, kata beliau, at-tasniya bimakna al-musanna. Dan ini, maknanya timbal balik ya. Ya, timbal balik. Jadi ada masdar yang selain dia bermakna masdar, dia juga bisa bermakna maf'ul. Isim maf'ul. Ada juga isim maf'ul yang selain dia bermakna isim maf'ul, ada juga isim maf'ul yang bermakna masdar. Ya, ada juga isim maf'ul yang bermakna masdar, yakni majazan. Dalam makna majaznya, isim maf'ul ada yang bermakna majaz. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, mubtada al-musanna atau atasnya di sini adalah mubtada marfu'un bi dhammati dhahirah. Faturfa'u fa waqi'atun fi jawabi amma. Wa turfa'u fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul. Wa na'ibul fa'il dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu hiya ya'udu 'ala at-tasniyah. Wal jumlatu minal fi'li wa na'ibil fi'li yakni turfa'u fi mahalli raf'in khabar mubtada khabar bagi tasniyah. Wal jumla minal mubtada wal khabar fi mahalli jazmin jawabi syarti wa huwa amma. Ini sudah berlalu beberapa kali ya i'rabnya di di bab ma'rifati alamatil i'rab. Wa amma. Kemudian dikatakan fa amma atasnya faturfa'u bil alif. Bil alifi jarun wa majrurun muta'alliqun bi turfa'u. Wa tunsabu bil ya. Wa tunsabu wa tukhfadu bil ya. Wa tunsabu al wawu harfu athfin. Tunsabu fi'lun mudhari'un marfu'un wa na'ibul fa'ili. Ya dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya ya'udu aidan 'ala at-tasniyah. Wa tukhfadu wa i'rabuhu kadzalik. I'rabnya persis sama fi'il mudhari' mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Bilya, perhatikan di sini bilya jarun wa majrurun muta'alliqun bi tukhfadu. Perhatikan kalimatnya. Ya, perhatikan kalimatnya. Fa ammat tasniyah faturfa'u bil alif. Bil alif jelas muta'alliq kepada turfa'u. Berikutnya wa tunsabu wa tukhfadu apa? Bilya. Tunsabu wa tukhfadu bilya. Bilya ini jar majrur, muta'alliq, dia ma'mul. Ainal amil. Kalau kita memandang ke belakang, amilnya ini ada dua kemungkinan di sini. Bisa tunsabu, bisa juga tukhfadu. Jelas ya, karena kan kalimatnya tunsabu wa tukhfadu bil ya. Bil ya. Abil ya ini jar majrur muta'alliq ke mana? Apakah muta'alliq ke tuns ke mana? Ke tunsabu atau tukhfadu? Ini pembahasannya sekarang. Ya. Fa amma tasniyah faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya. Maka bil ya ini apa? Membutuhkan ma'mul, membutuhkan amil. Ainal amil? Bisa tunsabu, bisa tukhfadu. Ya. Jelas sampai sini? Ini apa namanya apa dikenal dengan istilah babut tanazu. Babut tanazu sayati apa atau enggak dibahas di ajrumiyah ya, tanazu. 6. Jadi at-tanazu ya adalah ada dua fiil, ada dua amil lah, dua amil. Apakah amilnya ini berupa fiil? Apakah amilnya ini berupa fiil yang mutasarrif ataukah isim yang beramal amalan fiil? Ataukah isim yang beramal amalan fiil? Kemudian ada ma'mul dari keduanya. Syah dinisbatkan syah menjadi ma'mul dari salah satu dari keduanya. Nah, ini namanya bab at-tanazu. Ini namanya bab at-tanazu. Ya, tanazu kan berselisih. Ya, rebutan. Jadi ada dua fiil yang mutasarrif ataukah isim yang beramal amalan fiil yang dia membutuhkan ma'mul. Ya. Cuman yang disebut cuman satu ma'mul saja. Satu ma'mul. Sementara di sebelumnya ada dua amil berupa dua fiil atau dua isim yang beramal amalan fiil. Maka ma'mul ini amilnya siapa? Apakah amilnya adalah fiil yang pertama atau fiil yang kedua? Ya. Kalau memungkinkan dua-duanya, ini yang dikatakan apa? Ya, dengan bab at-tanazu. Bab at-tanazu. Yani ada dua fiil yang rebutan terhadap satu ma'mul. Ada dua amil, afwan, ada dua amil yang rebutan pada satu, memperebutkan satu ma'mul. Ma'mulnya dikembalikan kemana? Ya, maka ini namanya bab at-tanazu. Saya nanti insya Allah di kitab-kitab di Katronada atau di kitab-kitab yang lebih tebal dibandingkan ini ya. Ya, yang jelas di Ajurramiyah nggak dibahas at-tanazu. Baik. Di mana para an-nuhat, ya, mereka mengatakan kalau ada dua fiil atau dua amil, kita bahasakan amil ya supaya lebih umum. Amil di sini apakah dia fiil al-mutasarrif ataukah isim tapi beramal amalan fiil? Ya. Kalau ada dua amil, ya, kemudian setelahnya cuma satu ma'mul, maka para ulama sepakat ya, An-Nuhat sepakat bahwa ma'mul ini bisa dikaitkan, ya, bisa dikaitkan kepada ambil mana saja dari dua ini. Jadi misalnya di sini dikatakan tunsabu wa tuhfadu bil ya. Maka bil ya di sini jar majrur mutaalliq ke mana? Mereka mengatakan boleh dua-duanya. Ya, yang jelas bukan kembali ke dua-duanya, tapi kembali ke salah satunya. Yang mana salah satunya boleh ditentukan, yang mana terserah. Yang jelas bukan kembali ke dua-duanya. Jelas ya? Maka bisa di-irob bil ya jar majrur mutaalliq ke tuhfadu, ke fi'il yang terdekat, atau bil ya jar majrur mutaalliq dengan apa? Tunsabu, ke fi'il yang terjauh. Tunsabu wa tuhfadu bil ya. Maka bil ya bisa mutaalliq kepada tuhfadu, fi'il yang terdekat, dan atau bil ya juga bisa di-irob jar majrur mutaalliq ke tunsabu, fi'il yang terjauh. Sepakat para ulama dalam hal ini akan bolehnya. Bolehnya amil, satu amil ini dikembalikan, satu ma'mul ini dikembalikan ke amil yang mana saja. Itu boleh. Yang menjadi khilaf di kalangan para ulama, terkhusus di sini antara Basriyun, antara Basriyin dengan Kufiin, yang mereka jadikan khilaf adalah al-aula. Yang paling utama dikembalikan ke fi'il yang terdekat atau fi'il yang terjauh. Itu saja khilafnya. Jadi khilafnya hanya dalam masalah aulawiyah. Ya, aulanya yang paling bagus, ma'mul ini dikembalikan kepada amil terdekat atau kepada amil yang terjauh. Setelah sebelumnya mereka sepakat, kita mau kembalikan ke mana saja syah, tidak ada masalah. Jadi mereka khilaf hanya dalam masalah aulawiyahnya. Makanya di sini kata Al-Kafrawi rahimahullah, bilya jarun wa majrurun muta'alliqun bituhfadu 'alal aula. Ini alal aula, yakni aulanya yang lebih aula, bilya itu dianggap muta'alliq bagi tuhfadu. Indal Basriyin, menurut Basriyin, ya, menurut apa? Basriyin. Jadi menurut Basriyin, ma'mul itu dikembalikan kepada amil yang terdekat. Dalam hal ini di kalimat adalah tuhfadu, dikembalikan kepada amil yang terdekat. Baik. Sekarang kalau ma'mul ini dikembalikan kepada amil yang terdekat, nah mana ma'mulnya tunsabu? Kan dikembalikan ke tuhfadu. Kalau begitu tunsabu mana amilnya? Kata beliau, wa yuqaddaru misluhu li tunsabu. Jadi takdirnya tunsabu bilya wa tuhfadu bilya, gitu ya. Cuman bilya yang menjadi ma'mul dari tunsabu dimahdzuf, dihilangkan, ya, dengan qorina adanya apa? Qorina bilya di akhir kalimat. Ini menurut Basriyin. Sementara kata beliau wa muta'alliqun bitunsabu 'alal aula 'indal kufiyin. Sementara menurut Kufiyin yang aula, yang lebih baik, yang lebih bagus, bilya itu muta'alliq bagi tunsubu, ke amil yang terjauh. Itu lebih aula. Ya. Berarti mereka mengatakan bilya ini adalah amil untuk apa? Untuk tunsubu. Ma'mul bagi tunsubu. Kalau begitu mana ma'mulnya tuhfadu? Kata beliau, wa yuqaddaru misluhu li tuhfadu. Ya. Ya. Sebenarnya takdirnya sama juga. Tunsubu bilya wa tuhfadu. Tunsubu wa tuhfadu bilya. Ya, amilnya ma'mul dari tuhfadu ini mahdzuf. Takdirnya bilya juga. Cuman bilya yang tersebut di sini itu adalah ma'mul dari apa? Tunsubu. Jelas ya, ini khilaf di kalangan Basriyun wal Kufiyin hanya dalam masalah aulawiyah. Wa illa kita mau kembalikan ke amil yang terdekat atau amil yang kejauh, yang terjauh, dua-duanya syah. Kemudian disebutkan di situ oleh Al-Muhaqqiq, ya, alasan, ya, alasan mengapa ada perbedaan dalam hal ini. Basriyun mengatakan bahwa selayaknya ma'mul dalam bab tanazu, ya, itu dikembalikan kepada amil yang terdekat. Dikembalikan kepada amil yang terdekat. Apa alasannya? Dikatakan di situ fadhahabal basriyuna ila anna sani aula bihi. Basriyun berpendapat bahwa mengembalikan ma'mul kepada amil yang kedua, yakni amil yang terdekat, itu lebih baik. Kenapa? Liqurbihi minhu, karena dia terdekat. Terdekat dengan ma'mul. Naam. Wa li adamil fasli bil jumlah, dan tidak ada pemisah berupa jumlah. Ya, wal fasal itu lebih awal tentunya dibandingkan ada pemisah. Naam. Dari dibandingkan apa? Wujudul fasl. Wa li atfihi qabla tamamil jumlah. Wa li atfihi qabla tamamil jumlah. Naam, ini alasan dari Basriyun. Sementara wadhahabal kufiyun ila annal awwala awla bihi. Sementara Kufiyun memandang yang awla adalah ma'mul dikembalikan kepada amil yang pertama, dalam hal ini yang terjauh. Kenapa? Ya, kata beliau, katanya litaqaddumihi, karena dia amil yang lebih dahulu disebut, maka dia lebih layak, ya, dikembalikan kepadanya. Wa aydan linaslama minal imari qabla dzikir. Alasan yang kedua kufin, karena kalau kita mengembalikan bilya kembali kepada tuhfadu, berarti tunsabu mana amilnya, mana makmulnya? Kata mereka dimudmarkan. Ya, bagaimana bisa kita memudmarkan sesuatu yang baru akan disebutkan setelahnya, yaitu bilya, kan begitu kan takdirnya? Tunsabu bilya wa tuhfadu bilya. Ya, jelas ya. Cuman menurut Basriin, bilya ini adalah apa? Adalah amil bagi apa? Makmul bagi tuhfadu. Kalau begitu konsekuensinya, makmul bagi tunsabu mahdzuf, yakni mudmar, disembunyikan. Ya, apa takdirnya? Bilya, malah maju ke depan. Ya. Normalnya kan sesuatu itu diidmarkan kalau sudah disebut sebelumnya. Sudah disebut, ya tinggal diidmar belakangan. Sudah bisa dihilangkan, disembunyikan karena sudah tersebut sebelumnya. Sementara ini, kata Kufin, kalau kita mengikuti mazhabnya Basriin, di mana amil dari tunsabu, yang mana dia merupakan amil yang pertama, itu diidmarkan, maka ini kan urutannya berarti diidmarkan dulu baru disebut. Seharusnya normalnya disebut dulu baru diidmarkan. Maka untuk menghindari hal itu, kita mengembalikan bilya kepada amil yang pertama, yaitu apa? Tunsabu. Nah, ini apa namanya? Dalil dari Kufin. Nah, walaupun secara umum yang rajih dari dua mazhab ini, ya sekali lagi ini khilafnya masalah aulawiyah saja, aulawiyah yang paling tepat dalam masalah ini adalah mazhabnya Basriin, dikarenakan ini yang tersebut dalam Al-Qur'an. Ya, yang disebutkan di sini contoh, ini juga contoh yang dipakai oleh Ibnu Hisyam dalam Qatrunada. Atuni ufrigh alaihi qitra. Atuni ufrigh alaihi qitra. Ini babut tanazu dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Kahfi ya, dalam kisah Dzulqarnain. Atuni ufrigh alaihi qitra. Ya, maka qitra ini adalah maf'ulun bihi dari ufrigh. Ya. Maf'ulun bihi dari ufrigh. Sementara atuni ma'mulnya mudmar. Ya. Maka at-tanazu dalam Al-Qur'an itu yamshi ala madhabil apa yani bukan yamshi. Tanazu dalam Al-Qur'an ini mendukung mazhabnya Basriun yang mengatakan dikembalikan kepada amil yang terdekat, bukan kepada amil yang terjauh. Baik, ini faedah tambahan irob dari matan matan Ajurramiyah. Jadi di matan Ajurramiyah terdapat bab at-tanazu, yaitu pada kalimat tunsabu wa tuhfadu bilya. Summa qala rahimahullahu ta'ala, yakni yang dimaksud oleh Ibnu Ajurram rahimahullahu ta'ala, anna al-qism alladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu asya', bahwa jenis kalimat yang di-mu'rab, yang di-irab dengan huruf itu ada empat. Al-awwalu at-tasniyah bima'na al-musannah min itlaqil masdari wa iradati ismil maf'ul. Ini ya, mengitlakkan masdar dan yang diinginkan dengannya isim maf'ul, dan ini makna majaz dari al-masdar. Wal musanna yurfa'u bil alifi niyabatan 'anil dhammah. Musanna marfu' dengan alif. Nahwu ja'a az-zaidani wa irabuhu ja'a fi'lun madin wa az-zaidani fa'ilun marfu'un bi alif bil alifi niyabatan 'anil dhammah li'annahu musanna wa an-nunu 'iwadun 'anit tanwini fil ismil mufrad yunsabu wa yukhfadu bil ya fa nasbu nahwu ra'aitu zaidaini mansub dan majrur dengan ya. Contoh mansub ra'aitu zaidaini wa irabuhu ra'aitu fi'lun wa fa'il az-zaidaini maf'ulun bihi mansubun bil ya al maftuhi ma qablaha al maksuri ma ba'daha niyabatan 'anil fathah li'annahu musanna wa an-nunu 'iwadun 'an at-tanwini fil ismil mufrad wal khafdhu nahwu marartu bizaidaini sama bizaidaini wa irabuhu marartu fil wafail wa bizaidaini jarun wa majrurun wa alamatu jarrihi al ya al maftuhu ma qablaha al maksur ma ba'daha li annahu musanna wan nunu 'iwadun 'an at-tanwini fil ismil mufrad. Taib, wadih irabnya. Summa syara'a yatakallamu fi bayanil qismi tsani. Jenis yang kedua, kalimah yang kedua yang mu'rab dengan huruf, wa huwa jam'ul mudzakkari salimu. Faqala, wa amma jam'ul mudzakkari salimu ila akhirih. Yani kelanjutannya, fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya. Wa irabuhu al wawu harfu atfin au lil istinaf. Naam, huruf ataf yang mengatafkan jumlah dengan jumlah atau dia waw istinafiyah. Amma harfu syartin wa tafsilin. Jam'u mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa jam'u mudhafun wal mudzakkari mudhafun ilayhi majrurun bil kasrati dhahirah. As-salimu na'atun li jama' wa na'atul marfu'i marfu'. Fayurfa'u fa alfa waqi'atun fi jawabi amma. Yurfa'u fi'lun mudhari'un mabni'un lil majhuli. Na'ibul wa na'ibul fa'ili dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ala jam'u. Wal jumlatu minal fi'li wa na'ibul fa'il yakni fayurfa'u fayurfa'u hiya wa ma utifa 'alayha fi mahalli raf'in khabar mubtada khabaril mubtada wa huwa jama' mubtada yaitu jama' wa jumlatul mubtada'i wal khabar fi mahalli jazmin jawabi syarti wa huwa amma. Taib, i'rabnya sudah berulang-ulang ya. Bil wawi jarun wa majrurun muta'alliqun bi yurfa wa yunsabu wa yukhfadu bil ya wa irabuhu nadhiru ma marra minal musanna. Adapun kalimat yunsabu wa yukhfadu bil ya, irabnya sama seperti musanna kemarin yang baru saja berlalu di irab, yakni mimbab at-tanazu. Ini bab at-tanazu. Yunsabu wa yukhfadu bil ya. Yani yang dimaksud oleh Ibnu Al-Jarram anna jam'al mudzakkari salima yu'rabu halatan raf'i bil wawi wa yu'rabu halatan nasbi wal jarri bil ya. Bahwa jama' mudzakkar salim marfu dengan waw, mansub dan majrur dengan ya. Taqulu ja'a az-zaiduna wa ra'aitu az-zaidina wa marartu biz-zaidina. Ra'aitu az-zaidina wa marartu biz-zaidina. Di situ az-zaidaini itu salah ya, biz-zaidina. Ja'a fi'lun madhin wa az-zaiduna fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhamma. Liannahu jam'u mudhakkarin salimun. Wa ra'aitu az-zaidina wa irabuhu ra'a fi'lun madhin wa ta' dhamirun dhamirul mutakallimi fa'ilun mabniyun 'ala ad-dhammi fi mahalli raf'in wa az-zaidina maf'ulun bihi mansub wa 'alamatu nasbihi al-ya'u al-maksuru ma qablaha al-maftuhu ma ba'daha liannahu jam'un mudhakkarin salimun jam'u mudhakkarin salimun. Wa marartu biz-zaidina wa irabuhu marra fi'lun madhin wa ta' dhamirul mutakallimi fa'ilun mabniyun 'ala ad-dhamm fi mahalli raf'a wa biz-zaidina al-ba' harfu jar wa az-zaidina majrurun bil-ba' wa alamatu jarrihi al-ya' al-maksuru ma qablaha al-maftuhu ma ba'daha li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Taib, i'rabnya jelas semua. Thumma syara'a fi bayan al-qism ats-tsalits. Kemudian jenis yang ketiga, kalimah yang ketiga yang mu'rab dengan huruf wa huwa al-asma'ul khamsah atau al-asma'u sittah. Ya, al-asma'u sittah ala qawlil jumhur. Jumhur nuhat, ya, asma'u sittah. Naam. Faqala wa ammal wawu harfu wa amma al-wawu harfu atfin. Amma harfu syartin wa tafsil. Al-asma' mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Al-khamsatu na'atun lil asma' wa na'atul marfu'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahirah. Faturfa'u fa waqi'atun fi jawabi amma. Ini sudah dirujuk kembali semuanya, i'rabnya di bab ma'rifati alamatil i'rab. Itu kan sudah berlalu ya. Fa'ammal fa'ammal dhammatu fatakunu alamatal i'rafi fi arba'ati mawadhi. Kemudian wa'ammal wawu fatakunu alamatal i'rafi fi apa fi mawdhi'ain. Ya, dan seterusnya. Itu i'rabnya sudah berlalu semua amma ini. Naam, turfa'u fi'lun mudhari'un mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Nah, di sini beliau menggunakan istilah yang lebih tepat, lima lam yusamma fa'iluhu. Tadi beliau menggunakan fi'l mudhari' mabniun lil majhul. Ya, tentunya sama, tapi ini ibarat yang lebih tepat. Mabniun lima lam yusamma fa'iluhu, yakni fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Bukan dikarenakan dia majhul, bukan dikarenakan dia tidak diketahui, tapi memang karena enggak disebutkan saja. Taib, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah wa na'ibul fa'il dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu hiya ya'udu 'alal asma' wal jumlatu minal fi'li wa na'ibul fa'ili hiya wa ma udhifa 'alayhi fi mahalli raf'in khabar mubtada. Apa yang mana mubtada? Wa huwa al-asma', yaitu al-asma', sementara al-khamsah kan na'at ya. Wa jumlah al-mubtada wal khabar fi mahalli jazmin jawabi syarti, yakni jawabnya imma amma afwan wa huwa amma. Naam, wa amma al-asmaul khamsah faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil ya. Kata beliau bil wawi al ba harfu jarrin wal wawu majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah wal jarru wal majruru mutaalliqun bi turfa'u wa tunsabu bil alif al wawu harfu atfin wa tunsabu fi'lun mudhari'un mabniun lima lam yusamma fa'iluhu marfu'un bi dhammati dhahirah wa na'ibul fa'ili dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya ya'udu alal asma'a asma'u aidan wa jumlatu tansibu ma'tufatun ala turfa'u bil alifi al ba harfu jar wal alif majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah wa huwa al jar wal majruru mutaalliqun bi tunsabu wa tukhfadu bil ya wa tukhfadu al waw harfu atfin wa tukhfadu fi'lun mudhari'un mabniun lima lam yusamma fa'iluhu wa huwa marfu'un bi dhammati dhahirah wa na'ibul fa'il dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu hiya ya'udu ala al asma'u aidan wal jumlatu ma'tufatun ala al jumla jumlati turfa'u wa bil ya al ba harfu jarrin wal ya majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah wa hadzal jar wal majruru muta'alliqun bi tukhfadu. Ini semua i'rab apa namanya kalimat ini, enggak ada yang baru, jelas semua. Yani kata Ibnu Jarram atau kata Al-Kafrawi rahimahullah, yang dimaksud oleh Ibnu Jarram, annal asma'al khamsata tu'rabu fi halati raf'i bil wawi niyabatan 'ani dhammah. Bahwa asmaul khamsah tentunya setelah memenuhi kriteria. Kita sebutkan bahwa asmaul khamsah atau asmaus sitta ya, itu memiliki syurutun 'amma dan ada syurutun khassah. Adapun syurutun 'amma berlaku untuk ke-6 atau kelimanya kalau kita mau syurut asmaul khamsah. 6. Berlaku untuk semuanya, yaitu antakuna mufradatan wa mukabbaratan wa mudhafatan wa antakuna idhafatuha ila ghairi ya'il mutakallim. Ini 4 syarat berlaku umum untuk semua asma'u sittah. Kemudian ada syarat khusus tambahan pada fu, yakni antaku apa ayakuna khalian min mim. Tidak boleh muncul mimnya, dikatakan famun, harus fu. Ya, dikatakan apa? Harus fu. Kemudian pada zu syaratnya tambahannya zu ya bimana sahib. Zu harus bermana sahib. Sementara mudhaf ilaihi dari zu ayyakuna wa ayyakuna isman jinsan ya, ayyakuna isman jins harus isim jins ya, harus apa isim jins ya, dan sifatun kasyifahnya setelahnya apa zahirin ghair wasf ya, ghair wasf kita katakan ini zahir dan ghair wasf itu sekedar pelengkap saja ya, dia cuman pelengkap saja, intinya di kalimat bahwa mudhaf ilaihi dari dzu harus isim jins. Harus apa? Harus isim jins. Baik. Kapan terpenuhi semua syarat-syaratnya, maka asmaul khamsah marfu'un dengan waw. Nahwu ja'a akhuka wa irabuhu ja'a filun madhin wa akhu fa'ilun wa huwa marfu' wa alamat raf'ihi al-waw niyabatan lil dhamma li'annahu min al-asmail khamsah. Wa akhu mudhafun wal kafu mudhafun ilayhi mabniun al fath fi mahalli jar wa tu'rabu fi halati nasbi bil alif, yani mansub dengan alif. Nahwu ra'aytu akhaka wa irabuhu ra'a fi'lun madhin wa ta' dhamirun dhamirul mutakallimu mutakallimi fa'ilun akha maf'ulun bihi mansub wa la mutanasbihi al alif niyabatan 'anil dhamm 'anil fatha li'annahu min al asma'il khamsah. Wa akha mudhafun wal kafu mudhafun ilayhi mabniun al fath fi mahalli jar. Berikutnya wa tu'rabu halatal jarri bil ya majrur dengan ya. Nahwu marartu bi akhika wa irabuhu marra filun madin wa ta dhamirul mutakallimi fa'il bi akhika al ba harfu jar wa akhi majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al ya niyabatan anil kasrah li'annahu min al-asma'il khamsah wa akhi mudhafun wal kaf mudhafun ilayhi mabniun al-fath fi mahalli jar wa yuqasu baqiyatul amsil ala hadzal misal. Naam, ini jelas. Summa syara'a fi bayan al-qismir rabi, kemudian beliau menyebutkan kalimat yang terakhir, kalimat yang keempat yang dijar dengan huruf wa huwa al-af'alul khamsah atau al-amsilatul khamsah. Qala wa amma al-af'alul khamsatu faturfa'u bin nuni ya, faturfa bin nuni wa tunsabu wa tujzamu bihazfiha. Qala irabnya wa ammal af'alul khamsa al waw harfu atfin amma harfu syartin wa tafsilin wal af'alu mubtada'un marfu'un bil ibtida wal khamsatu na'tun lil af'al. Na'tun lil af'al wa na'tul marfu'i marfu'un. Taib. Faturfa'u fa waqi'atun fi jawabi amma turfa'u fi'lun mudhari'un mabni'un lima lam yusamma fa'iluhu marfu'un bi dhammati dhahirah wa na'ibul fa'ili dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu hiya ya'udu 'alal af'al. Wal jumlatu min al-fi'li wa na'ibul fa'il hiya wa ma udhifa 'alayha fi mahalli raf'in khabar mubtada wa huwa al-af'al. Wa jumlatul mubtada wal khabar fi mahalli jazmin jawabi syarti wa huwa amma. Bin nun al-bahar fujar wa nun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah wal jarru wal majruru muta'alliqun bi turfa'u. وتنصب الواو حرف عطف وتنصب فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله مرفوع بالضمه ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود ايضا على الافعال والجمله ايضا معطوفه على جمله ترفع. نعم يعني عطف جمله dengan jumlah. وتجزم الواو حرف عطف وتجزم فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود على الافعال والجمله معطوفه ايضا على جمله ترفع بحذفها. Pembahasannya sama, kata beliau, bihadzfiha al-ba'u harfu jar wa hadzfi majrurun bil ba' wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahirah wal jar wal majrur tanaza'ahu kullun min tunsabu wa tujzamu, yani min bab tanazu' juga, min bab at-tanazu'. Karena dikatakan di sini tunsabu wa tujzamu bihadzfiha, takdir asal kalimatnya tunsabu bihadzfiha, ya tunsabu bihadzfiha wa tujzamu bihadzfiha. Ini ala mazhabnya al-Basriyin. Kata beliau, wal jar wal majrur bihadzfiha ini tanaza'ahu, ya diperebutkan diperebutkan oleh amil tunsabu dan tujzamu. Fa indal basriyin muta'alliqun bisani wa indal kufiyin muta'alliqun bil awal. Naam. Wa hadzfi ini siapa? Al-Kafrawi rahimahullahu taala, wallahu alam, apa alasan beliau membawakan i'rab tanazu' di sini? Ya padahal sudah berlalu di dua tempat sebelumnya musanna mansubun yunsabu tasniyatun sabu wa tukhfadu bil ya. Di situ tempat pertama kalinya bab tanazu dalam matan ajurromiyah, tapi beliau tidak mengirab tanazu di sana, justru beliau mengirab bab tanazu ini di sini di akhir, ya. Nah, wallahu alam apa alasan beliau kenapa beliau bahas irab tanazu di tempat yang terakhir di sini, padahal sudah berlalu dua contoh tanazuk sebelumnya, di yang mana yang pertama adalah pada atasnya tadi yunsabu tunsabu wa tukhfadu bil ya. Ya al aula beliau irob bahas irob ini, masalah tanazuk ini di sana, biar di sini kan apa namanya sudah diketahui. Taib, labas, kita tidak ulang ya karena sudah kita sebutkan tadi. Fa indal basriyin muta'alliqun bis tsani wa indal kufiyin muta'alliqun bil awal, masing-masing punya dalil. Walaupun yang lebih tepat adalah mazhabnya Basriyin. Ya. Dan ini bisa dikatakan secara umum ya, secara umum khilaf antara Basriyin dan Kufiyin kebanyakannya lebih unggul Basriyin. Ya. Karena sudah kita bahas di awal pertemuan Al-Ajurrami ya, ketika kita menyebutkan marahil atau tawur perjalanan ilmu nahwu, bahwa Basriyin itu lebih dahulu satu abad terjun dalam dunia nahwu sebelum Kufiyin. Kufiyin itu apa namanya, genap 100 tahun Basriyun berkiprah dalam ilmu nahwu, menulis dan seterusnya, ya barulah Al-Kufiyun terjun ke dalam nahwu. Ya karena itulah banyak khilaf mereka, kebanyakan khilaf antara Basriyun dengan Kufiyun, ya kebanyakannya lebih tepat adalah mazhab dari Basriyun. Nam wallahu alam bisawab. Kata beliau, وحذف مضاف والها مضاف إليه مبني على السكون في محل جر لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. نعم selesai إعرابnya. يعني yang dimaksud oleh Ibn al-Jarram أن الأفعال الخمسة تعرب حالة الرفع بالنون يعني بثبوت النون نحو يفعلان. أفعال الخمسة مرفوع dengan ثبوت النون, contohnya يفعلان وإعرابه يفعلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة li'annahu min al-af'alil khamsah wal fa'il wafan wal alifu fa'ilun mabniun ala sukun fi mahalli rafa. Jadi fa'ilnya adalah alif. Turabu fi halatin nasab bi hadfin nun, dia mansub dengan hadfun nun nahwu lan yaf'ala wa irabuhu lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin wa yaf'alu fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadfun nuni niyabatan 'anil fathah li'annahu min al-af'alil khamsah wal alifu fa'il. Naam. Yani hadfun nun. Wa turabu halatal jazmi aidan bi hadfin nuni aidan. Juga majzum dengan hasfun nun. Nahwu lam yaf'ala wa irabuhu lam harfu nafin wa jazmin wa qalb wa yaf'ala fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfun nuni niyabatan 'anis sukuni li'annahu min al-af'alil khamsah wal alifu fa'ilun wa qis 'ala dhalika baqiyatul amsilah. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini tidak ada hal yang apa namanya? Tidak ada hal yang baru di sini secara umum. Karena untuk materinya, dari sisi materi kan pengulangan dari, sebenarnya pengulangan dari bab ma'rifati alamatil i'rab, cuman di sini dari sudut tinjauan alamatnya, ya, dari sudut tinjauan apa? Afwan, dari sudut tinjauan per kalimat. Kalau di bab ma'rifati alamatil i'rab kan tinjauannya per alamat. Alamat ini siapa yang punya, siapa yang punya, siapa yang punya. Kalau di faslul mu'rabat, dari sudut pandang mu'rabnya sendiri, kalimat yang terkena i'rab itu sendiri, langsung disimpulkan. Nah, untuk masalah i'rab ya, tambahan yang baru di sini mungkin hanya bab at-tanazu' saja. Nah. Taib at-tibyad al-qadar, jazakumullahu khairan katsira ala istimaikum. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Fi ad-darsil qadim bi idznillah nabda'u fi babil af'al. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.